Santi, bukalah pintu hatimu sayang, janganlah kau marah dulu. Jangan marah padaku, marahlah pada hujan yang turun tadi malam. Jangan terlalu cepat kau ambil keputusan. Kau putuskan cintaku yang terjalin lama. Jangankan pintu rumah, jendela engkau tutup. Tak sudi menerima kehadiranku. Bila kau mau marah, jangan marah padaku. Dalam kesalahan, tapi kenyataan, mengapa jadi begini? Haruskah berpisah hanya karena hujan? Bila kau mau marah, jangan marah padaku. Lalu memaafkan dalam kesalahan, tetapi kenyataan, mengapa jadi begini? Haruskah berpisah hanya karena hujan? Bila kau mau marah, jangan marah padaku. Marahlah pada hujan yang turun tadi malam. Jangan terlalu cepat kau ambil keputusan. Kau putuskan cintaku yang terjalin lama. jangankan pintu rumah, jendela pun kau tutup, tak sudi menerima kehadiranku. Bila kau mau marah, jangan marah padaku.